طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut ngerilai siaran kita ini, baik langsung atau mungkin nanti tunda, juga para pemirsa beberapa stasiun TV yang juga selalu hadir di dalam kajian kita ini, yang tergabung ke dalam grup kajian bersama Persada TV, KSS TV di Semarang, kemudian juga Niaga TV dan TV-TV lain. Para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, tak lupa secara khusus kita menyapa para anggota Majelis Taklim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita sedang menjelaskan beberapa sanksi bagi para pelaku kemaksiatan atau dampak buruk kemaksiatan bagi para pelakunya, dunia ataupun akhirat. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu akan menjadi pengkhianat bagi para pelakunya, para pelaku dosa. Dia itu, maksiat itu ibarat musuh dalam selimut yang akan merugikan, mengkhianati kita di saat yang krusial, di saat yang paling genting. Di saat kita membutuhkan kawan, dia menjadi lawan. Di saat kita membutuhkan dukungan, dia menjadi penentang. Di saat kita membutuhkan pertolongan, bahkan dia menjerumuskan. Maksiat itu suka menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan. Itulah hal yang sangat membahayakan, merugikan bagi setiap orang. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa min uqubatiha annaha takhunul amda ahwaja ma yakunu ila nafsih. Di antara sanksi atau hukuman bagi pelaku maksiat adalah maksiat itu akan mengkhianati seorang hamba di saat dia paling membutuhkan dukungan, di saat yang sangat genting. Bagaimana penjelasannya? Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Wa 'alamun nas a'rafuhum bidzalika ala tafsil. Setiap orang perlu mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang madarat bagi dirinya. Yang manfaat kita lakukan, kita raih, kita gapai, kita aplikasikan. Yang madaratnya kita jauhi. Baik maslahat atau madarat dalam kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat. maka manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling mengetahui hal itu secara rinci. Mana saja yang manfaat, mana saja yang mudarat. Siapa yang mengetahui, dia adalah manusia yang paling berilmu. Dan ini wa aqwahum wa aqyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi fasta'malaha fi ma yanfa'uhu wa kaffaha amma yadhurruh. Manusia yang paling kuat, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang memiliki kehendak dan tekad yang kuat untuk dirinya, lalu memanfaatkan kekuatan itu untuk menggunakannya dalam meraih hal yang manfaat, menahan diri dari hal yang mudarat. Sebagai contoh umpamanya ya, ini ada banyak makanan berbagai macam jenis, yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang apa namanya, yang tempting, yang pikabitaen, yang sangat menggiurkan dari aspek penampilan, penampakan. Rasanya enak, penampakannya aduh menggiurkan. Tapi bagaimana dengan kandungannya? Ada yang rasanya enggak enak tapi kandungannya bagus, seperti pare, pahit tapi bagus. Jamu-jamu yang tidak dicampuri oleh bahan kimia yang dikelola secara higienis. Itu bagus, rasanya pahit, enggak enak. Ada yang enak tapi membahayakan, menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Penyakit gula darah atau diabetes, penyakit jantung, kanker dan seterusnya. Yaitu makanan-makanan yang dari aspek rasa enak, dari aspek penampakan menggiurkan, tapi banyak zat kimianya. Zat kimia dari zat bahan pengawet, perasa agar tambah enak, tambah gurih, pewarna, banyak macam-macam, berbahaya. Nah, orang yang ingin meraih manfaat untuk dirinya, dia akan menghindari makanan-makanan seperti itu. Lebih baik sayuran, kangkung, bayam, pecai, pakcoy, sosin. Mungkin dari segi rasa kalah, tapi dari segi manfaat luar biasa. Disugestikan manfaatnya gede, jadi enak tuh. Nah, manusia dalam hal tekad, kedudukan, pengetahuan itu berbeda-beda. Maka orang yang paling berilmu adalah orang yang paling mengetahui sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kebinasaan. Apa saja yang menjadi penyebab orang bisa bahagia dunia sampai akhirat. Dan apa saja yang menjadi penyebab orang bisa binasa, celaka dunia akhirat. Tahu hal itu secara rinci, orang itu orang berilmu. Dan orang yang paling bijak, orang yang paling lurus pemikirannya, tentu saja akan lebih mendahulukan mana yang akan membuat dia bahagia daripada yang membuat dia binasa. Walaupun yang membuat dia bahagia itu menyebabkan dia menderita sesaat, dia akan lakukan asal manfaat. Olahraga, menderita, pegel, capek, lelah, ngos-ngosan, ya, sesaat penderitanya. Tapi setelah itu badannya segar, sehat, tidur enak, makan nyenyak. Terbalik. Tidur nyenyak, makan enak gitu ya. Pikiran fresh dan seterusnya. Berbeda dengan umpamanya enak sesaat tapi membahayakan, mabuk, mengkonsumsi narkoba seperti itu. Enak sesaat tapi membahayakan. Apalagi kalau enggak enak. Dengar-dengar mabuk itu enggak enak minumannya. Dengar aja sih. Nah, demikian juga narkoba. Tapi membahayakan. Maka orang yang dewasa, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang lurus pemikirannya akan lebih menomorsatukan, memprioritaskan penyebab kebahagiaan daripada kebinasan. Dan orang yang dungu, yang bodoh adalah yang sebaliknya. Dia lebih memburu hal yang membinasakan dirinya, meninggalkan hal yang membahagiakan dirinya. Hanya karena yang membinasakan itu enak sesaat. Yang membahagiakan itu jerumus ke dalam hal yang tidak dia sukai. Dia ingin berlepas diri dari hal itu. Jiwanya mengkhianatinya. Karena jiwanya sudah enjoy terhadap hal yang tidak dia sukai tersebut. Seperti dosa dan kemaksiatan apapun namanya. Ya, judi, mabuk, zina, atau bergibah, atau memfitnah, atau ngerumpi, ngegosip. Itu hal yang sebenarnya membahayakan dirinya. Ketika pikiran sehatnya menyatakan harus keluar dari situasi seperti itu, jiwanya sudah enjoy. Dikhianatilah keinginan yang murninya tersebut. Udah jangan dulu keluar dari zona ini, lagi nikmatnya nih, lagi senengnya. Akhirnya seluruhnya anggota badannya tidak bergerak. Ini tak ubahnya bagaikan orang umpamanya memiliki pedang. Tapi pedangnya itu sudah berkarat, kemudian tersimpan lama di sarungnya gitu. Nah, ketika bertemu dengan musuh yang paling dia butuhkan untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan musuh itu pedangnya itu. Pas dia memegang gagang pedangnya mau dicabut, gak tercabut. Pedangnya lengket dengan apanya? Dengan sarungnya karena karat, korosi. Yang apa namanya, yang mengotori, merusak pedangnya. Gak bisa dicabut tuh. Padahal dia sedang menghadapi musuh yang akan membunuhnya. Dia masih ugal-ugil gitu. Ugal-ugil itu apa ya? Masih berupaya mencabut pedangnya sambil gak tercabut juga. Sudah lengket itu si pedang karena karatnya dengan sarungnya. Sementara musuh sudah mengayunkan pedangnya ke arah kita. Kita mau menangkis, kita mau mendahului. Ini pedangnya aja masih susah dicabut. Apa yang terjadi? Dia keduluan. Dia ketusuk duluan oleh senjata musuh. Tergorok duluan oleh senjata musuh. Musuh mah sudah mengayunkan pedangnya, memberikan serangan yang mematikan ke kita, kita masih berupaya mencabut. Ibarat begitu tuh. Demikian juga hati. Hati yang sudah terkotori oleh dosa, oleh maksiat. Dia berkarat. Dan bahkan mati karena penyakit. Ketika minimalnya lemas, tak bertenaga. Ketika dia membutuhkan kekuatan untuk menghadapi, memerangi musuh, dia tidak berdaya apa-apa. Padahal seorang hamba ketika berperang, pada hakikatnya dia berperang dengan hatinya. Kalau hatinya siap tempur, siap dengan segala macam risiko, semangat, Disinilah letak kemuliaan saya, dunia dan akhirat. Penyebab apa namanya? Penyebab bahagianya dia di akhirat, di sini, di perang ini, di perang jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu berada di bawah naungan pedang. Maknanya jihad fisabilillah. Nah, jadi ketika dia membutuhkan untuk memerangi musuh, itu hatinya sebenarnya yang perang. Anggota badannya cuma ngikut. Ketika hatinya, tekadnya kuat, semangatnya besar, wah itu akan menggerakkan anggota badan. Untuk terus maju pantang mundur. Bergerak ke sana kemari, menebas batang leher musuh, dan seterusnya. Nah, apabila hati ini sudah berkarat karena dosa dan kemaksiatan, sudah lemas, tak berdaya, bagaimana mungkin hati itu bisa menggerakkan anggota badan untuk bertindak? Kalau tergerakkan, gerakan yang akan dilakukannya lemah, asal-asalan gitu ya. Malas dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi korban hantaman musuh. Karena apa? Karena kelemahan jiwa. Sehingga melemahkan gerakan anggota badannya. Demikian pula jiwa. Jiwa yang sudah membusuk karena syahwat. Melemah karena maksiat. Padahal tadinya jiwanya kuat, jiwanya mutmainnah. Maka keinginan untuk memerintahkan kepada keburukan begitu mendominasi. Semakin besar hawa nafsu karena dosa dan maksiat, semakin lemahlah jiwa. Maka dia akan dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu. Jiwanya itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Kadang-kadang jiwa yang mutmainah ini mati dan tidak lagi bisa diharapkan untuk hidup. Jiwa tersebut akan mati di alam barzakhnya. Tidak hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya. Bahkan kehidupan yang dialami adalah kehidupan yang harus menanggung, memikul, merasakan, mengalami rasa sakit dan penderitaan yang berkepanjangan. Itu yang akan teralami oleh orang-orang yang jiwanya lemah. Karena dosa dan maksiat. Maksud dari penjelasan itu adalah annal abda idza waqa'a fi shiddatin aw kurbatin aw baliyah khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu amma huwa anfa'u syai'in lahu. Maksudnya adalah seorang hamba apabila nanti dia terjerumus ke dalam kesulitan, kesedihan, musibah. Apa sih yang bermanfaat dari apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang kena musibah, kesedihan? Yang bermanfaat itu taqarrub, mendekat kepada Allah. Berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, bangun malam, siangnya umpamanya melakukan saum sunnah, berkonsultasi kepada ustaz yang bisa memberikan solusi, bergaul, mendekat kepada orang-orang, kawan-kawan yang soleh dan solihah. Itu akan menjadi solusi nanti. Tapi ketika dia sedang mengalami musibah, kesedihan, keterpurukan, terus karena dosa dan maksiat yang dilakukannya, hatinya yang harusnya mendekat kepada Allah berkhianat, menjauh dari Allah. hatinya yang harusnya membawa dia kepada zikir, doa, taqarrub, sujud kepada Allah, malah menggerakkan anggota tubuhnya, lisannya kepada sesuatu yang madarat bagi dirinya. Hatinya yang harusnya membawa dia tawakal, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tobat, merendah, memadukan seluruh potensinya untuk berdiri di hadapan Allah azza wa jalla, ternyata sebaliknya. Larilah dia, hatinya malah cenderung kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang yang dianggap pintar tapi bodoh. Larilah ke tempat-tempat maksiat, larilah ke narkoba, larilah ke mabuk-mabukan, larilah ke karaoke, larilah ke diskotik, larilah ke tempat-tempat hiburan yang bisa mengundang murka Allah lebih besar lagi. Lisannya enggan berzikir, tubuhnya enggan ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi sadar harus berzikir. Zikirnya sebatas lisan, tapi tidak ditunjang oleh hatinya. Tak ada penghayatan. Dia bilang, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi hati dan fikirnya fokusnya kepada masalah, problem yang menghantam dia. Bukan menghayati bacaan. Akhirnya enggak maksimal efek dari zikir lisannya. Hatinya, lisannya tidak sinkron ketika berzikir. Mestinya hatinya, lisannya berpadu, terikat kepada apa yang dia ingat, yang dia lafadzkan, terikat kepada Allah. Kebesarannya, kekuasaannya, syariatnya, mengingat akhirat, mengingat alam kubur, enggak. Kalau toh dia zikir, dia berdoa, dia zikirnya, doanya dengan hati yang lalai, tidak ingat. Dan ketika umpamanya tahu bahwa ini harus bangun malam nih tahajud. Harus ngambil mushaf Al-Quran lalu dibaca. Harus mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Harus mengosongkan perut, melaparkan dirinya, menghauskan dirinya, melemaskan dirinya di siang hari dalam bentuk saum. Ini tahu dia, tapi anggota tubuhnya menolak. Akhirnya enggak bisa bangun malam. Kalau toh bangun hanya sekedar kencing ke WC lalu tarik lagi selimut. Mushaf hanya dilihat, tidak dibuka untuk dibaca. Doa-doa yang sudah dihafal tidak dibaca, tidak diungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk meminta kepadanya, enggak. Begitulah. Si hatinya mengkhianati. Anggota badannya juga mengkhianati. Bukan melakukan hal yang memberi solusi, tapi malah melakukan hal yang membuat binasa diri. Ini semuanya dampak buruk dari dosa. Berkata Imam Al-Qayyim, wa hadza kulluhu atharu dzunub wal ma'asi. Ini semuanya merupakan dampak buruk dari dosa dan maksiat. Kaman lahu jundun yadfa'una anhul a'da fa ahmala jundahu wa dayya'ahum wa adhafahum wa qata'a akhbarahum thumma arada minhum 'inda hujumil adwi 'alayhi ayastafrighu wus'ahum fid daf'i anhu bi'izzati bighairi quwwah. Taubahnya seperti orang, orang ini punya pasukan, punya bodyguard gitu, punya pasukan pengawal dirinya, yang dia butuhkan untuk melindungi dirinya, untuk menghalau serangan musuh yang akan mencelakakannya. Tapi pasukan pelindungnya ini lalai menyia-nyiakan Ada informasi musuh yang mau menyerang, enggak disampaikan. Jadi pas musuh datang, dia ingin mempertahankan keselamatannya, bahkan menghantam balik musuh, menyuruh anggota pasukannya bentuk formasi pertahanan. Siapkan serangan balik. Si anggota pasukannya itu cuek, tidak menurut. Akhirnya dia menghadapi musuh itu sendiri tanpa pasukan yang dimilikinya. Ya udah binasa dia. Dia lemah. Dan hal yang paling menakutkan, paling membinasakan, paling pahit adalah hatinya, lisannya mengkhianati dirinya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Sebentar lagi dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Akhirnya lisannya yang harusnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bersyahadat, zikir, tidak mau. Sebagaimana kita menyaksikan banyak kasus tentang hal ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadza thumma amrun akhwafu min dzalik wa adha minhu wa amar." Ada, kata beliau, perkara yang lebih menakutkan dari hal itu. Lebih membinasakan, lebih pahit. Wa huwa ayyakhunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidhar wal intiqal ila Allah. Farubbama ta'adhara 'alaihi an-nutqu bisyahadah. Kama syahada an-nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik hatta qila li ba'dihim. Perkara yang lebih menakutkan lagi dari hal itu, lebih berbahaya, lebih pahit adalah hatinya, lisannya mengkhianati dirinya ketika sakaratul maut, ketika hendak menghadap Allah Azza wa Jalla. Seringkali mulutnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana banyak disaksikan dari pengalaman orang-orang yang sedang sakarat mengalami hal ini. Dikatakan, Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu, la ilaha illallah. Dia hanya bilang, la astati'u an aqulaha. Saya tidak mampu mengatakannya. Disuruh mengatakan, la ilaha illallah, tidak mampu. Yang lain lagi mengatakan, Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu, la ilaha illallah. Ini tukang catur sehari-harinya. Dia hanya menjawab, skak, mati. Kemudian benar dia mati. Ada lagi tukang membuat syair-syair yang isinya kemaksiatan. Orang pengungkapan, orang yang kasmaran, yang jatuh cinta. Ketika dikatakan, La ilaha illallah. Katakan olehmu, La ilaha illallah. Dia menyatakan, Ya rubba qailatin yauman wa qad tabi'at kaifat tariqu ila hammamin minjab. Di mana sih wanita pemilik suara yang indah ini, di hari ketika aku sedang merasakan kelelahan, gimana saya bisa sampai ke tempat pemandian minjab? Itu pemandian yang apa namanya, untuk leha-leha, untuk senang-senang. Di sana ada para wanita yang memandikannya. Itu disuruh mengatakan la ilaha illallah, malah ingatnya kepada yang lain. Ada lagi yang ketika sakarat, Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia hanya bersenandung, bernyanyi. Itu tukang nyanyi. Di akhir hayatnya, diakhiri kehidupannya itu dengan mengumandangkan nyanyian. Begitu tuh. Orang akan menutup akhir kehidupannya dengan apa yang terbiasa dia lakukan sehari-hari. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Maknanya, kalau kamu ingin mati di atas Islam, hiduplah kamu di atas Islam sebelum kematianmu. Dengan semaksimal keislaman yang kamu bisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka kamu akan mati di atas ketakwaan yang maksimal. Itu maknanya. Makanya Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, man asya 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu pula. Orang selama hidupnya terbiasa bertakwa, beriman, beribadah, beramal soleh, dia akan mati di atas iman dan amal soleh. Siapa orang terbiasa dosa maksiat selama hidupnya, dikhawatirkan dia akan mati di atas dosa dan maksiat. Su'ul khatimah. Man asya 'ala syai'in mata 'alaihi wa mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Siapa orang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu. Siapa orang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Bayangkan kalau orang sehari-harinya nyanyi terus, main musik terus, dengan anggapan halal. Maka di akhir hayatnya dikatakan oleh orang lain, katakan olehmu la ilaha illallah, dia bersenandung, dia menyanyikan lagu. Orang sehari-harinya main catur, skak, ster, sebrut, dan seterusnya. Pas mau mati, la ilaha illallah, katakan olehmu, skak, mati, benar mati. Wa qala li akhari, li akhar, dikatakan kepada yang lainnya, perkatakan, la ilaha illallah, dia menjawab, ma yanfa'uni ma taqul, walam ada, ada maksiatan illa raqibtuha thumma mat wa lam yaqulha. Ada orang ahli maksiat setiap harinya maksiat selama hidupnya, pas mau mati disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa dia yang dia lakukan? Enggak ada pengaruhnya. Saya sudah terlampau banyak maksiat, enggak ada satu kemaksiatan kecuali saya lakukan. Jadi percumalah mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia mati tanpa mengatakannya. Ada lagi yang menyatakan seumur hidupnya dia tidak sholat, tidak ibadah. Lalu pas mau mati dikatakan, la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Dia mengatakan, la yugni anni ma'arifu anni sholaitu lillahi sholatan. Kata dia, enggak ada manfaatnya bagiku. Saya tidak pernah sholat kepada Allah walaupun satu kali. Percuma mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ada lagi ketika di akhir hayatnya dikatakan, katakan olehmu la ilaha illallah. Dia mengatakan, ana kafirun bima taqul. Saya ingkar kepada omongan kamu. Ngapain itu? Enggak ada manfaatnya. Akhirnya mati dalam keadaan tidak mengatakannya. Ada lagi orang yang ingin mengatakan la ilaha illallah, tapi lidahnya kelu. Atau jangankan dalam keadaan mau mati, segala kerasa, fisiknya serba sakit, psikisnya goncang, mau mengatakan la ilaha illallah, berat. Waktu sehat, waktu rileks, waktu santai, enggak pernah mengatakan la ilaha illallah. Mengatakan Allahu subhanahu wa ta'ala saja udah susah. Allahu itu ketika sehatnya, ketika hidupnya, ketika kuatnya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu ketika akan kematiannya? Berkata Imam Ibnu Qayyim, ini ada pengalaman. Wa akhbaroni man hadara ba'du sahadzin inda mautih. ada orang tukang ngemis-ngemis. Tukang ngemis nih. Apa kegiatannya sehari-hari? Kalau Pak Ogah bilang cepe-cepe, sekarang enggak akan ada cepe. Minimal seceng merenya, noceng. Noceng. 5.000 apa? Goceng. Ceban. Seperti itu sekarang. Kalau enggak dikasih marah. Menyumpahi. Ada orang pengemis sehariannya begitu, pas dia sakaratul maut disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Receh-recehan, receh karena Allah, fisabilillah, fisabilillah karena Allah, sambil menadahkan tangannya dan mati dalam keadaan demikian. Ada lagi pedagang yang suka mempromosikan dagangannya. Sehari-harinya apa? Barang bagus, murah-murah, diskon, diskon, diskon. Ini barang-barang super, bukan KW, padahal KW 10. Sisa ekspor dalam benak orang kan sisa ekspor ini barang berkualitas ekspor gitu ya. Berkualitas ekspor hanya karena kelebihan stok jadi aja tidak terekspor semua, ada sisa lalu dijual di dalam negeri. Kualitas ekspor. Padahal yang namanya sisa ekspor, ekspor itu barang-barang yang tidak layak ekspor. Kan disortirnya. Nah, ini ada sobeknya dikit, pisah. Oh, ini ada umpamanya kotor, pisah. Nah, itu sisa ekspor tuh yang enggak layak ekspor. Ada pedagang yang seperti itu, lalu pas di akhir kehidupannya menjelang kepada kematiannya, dia sedang sakaratul maut dikatakan, ucapkan la ilaha illallah olehmu. Apa jawabannya? Diskon, diskon, murah-murah, barang bagus, barang tek, mati dalam keadaan demikian. Subhanallah. Betapa banyaknya kejadian yang mengenaskan di akhir hayat setiap orang, tapi apa yang tersembunyi, yang tidak tersaksikan, tidak terasakan oleh orang lain, kecuali oleh orang yang sedang sakarat, yang sakarat itu jauh lebih banyak lagi. Tidak diketahui. Bayangkan. Ketika seorang hamba dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan otaknya, akalnya masih 100% berfungsi. Seperti yang sedang kita alami sekarang. Masih bisa dikuasai setan dari berzikir, dari ibadah. Lalu terjerumus ke dalam maksiat karena mengikuti bujukan setan. Hatinya lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya lalai dari berzikir menyebut nama Allah. Anggota badannya menjauhi ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan kuat, sehat, dalam keadaan normal, sering dikuasai setan. Sehingga enggak mau mengatakan la ilaha illallah, sering membantah untuk berzikir, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Maka bagaimana ketika tubuh melemah? Ketika akal berkurang, ketika seluruh badan mengalami penderitaan, akankah orang seperti itu akan mampu lisannya berzikir mengingat Allah mengatakan la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala di saat sakaratul maut? Setan telah menguasai dia di saat kuat. Apa mungkin setan membiarkan dia di saat lemah? Setan dengan mudah menguasai dia di saat dia sehat dan kuat, akan lebih mudah lagi bagi setan untuk menguasai orang di saat sakaratul maut dalam keadaan lemah, yang sangat lemah dari segala aspek. Padahal itu akhir kehidupannya, akhir dari amalnya, akhir dari usahanya. Di akhir hayatnya dikuasai setan melebihi dari kehidupan ketika sehatnya. Ketika sehat aja dikuasai setan, apalagi ketika sakitnya. Ketika kuatnya saja dikuasai setan, apalagi ketika lemahnya. Berdasarkan hal itulah, maka apa mungkin orang yang ahli maksiat bisa selamat dari su'ul khatimah di akhir hayat? Susah untuk bisa selamat, karena dia pun tidak selamat ketika sehat dan kuat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim 27, yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah wa yudhillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Lihat, kenapa orang sesat? Disesatkan oleh Allah. Kenapa Allah menyesatkan dia? Dia zalim. Ada alasan itu. Sering saya katakan, jangankan Allah kepada hambanya. Allah Maha Adil. Gak mungkin zalim kepada hambanya. Manusia aja kepada sama manusia gak akan zalim ketika memberikan sanksi keburukan. Guru kenapa memberi nilai 3-4 kepada muridnya lalu tidak naik kelas, tidak lulus? Apakah guru zalim? Gak zalim. Kenapa tuh kalau gak zalim ngasih nilai 3-4 terus tidak naik, tidak lulus? Ada alasan. Karena anaknya pemalas. Anaknya itu enggak taat, enggak turut. Dikasih PR enggak dikerjakan. Besok ulangan belajar ya, enggak diturut. Terus main-main, main game, nonton TV dan seterusnya. Pas ulangan dikasih nilai 10 soal yang terjawab hanya 2. Salah deh ya tau gue. Apa guru mau ngasih 10? Ya enggak, dikasih nilai 3. Kalau 3 kan yang salah 2. Iya, yang satunya itu. Yang salahnya 8, yang benarnya 2. Kok nilainya 3? Yang satunya buruh nulisnya. Masih mending itu juga guru baik kasih 3. Dari 8, dari 10 soal 8 salah, yang benar 2 dikasih nilai 3. Ada bonus 1. Zalim guru? Enggak. Sanksi. Biar dia jera. Biar nanti dia rajin belajar. Allah menyesatkan orang. Karena apa? Karena kezaliman orang itu. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa sih yang dikehendaki. Jadi ini ayat tentang orang yang mati husnul khatimah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap, maknanya Allah memberikan hidayah mengucapkan la ilaha illallah karena keimanannya. Di akhir ayatnya. Al-qawlu thabit di sini adalah kalimatu tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan yang mantap lah ucapan la ilaha illallah di akhir ayat. Husnul khatimah. Setelah mengutip ayat ini berkata Imam Ibnu Qayyim, "Fakaifa yuwaffaqu lihusnil khatimah man aghfala Allahu subhanahu qalbahu an dzikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Bagaimana mungkin seseorang hamba akan diberi taufik mati dalam keadaan husnul khatimah kalau selama hidup dia lalai, hatinya lalai dari Allah, dari zikir kepada Allah. Yang dia lakukan hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan setan. Hatinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai dari beribadah kepada Allah, yang dia lakukan hanya beribadah kepada hawa nafsunya. Dia tertawan oleh syahwatnya, lisannya kering dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota badannya sangat berat untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya sibuk dengan urusan dosa dan maksiat kepada Allah. Apa yang seperti itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah? Jauh. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim ini sebagai ilustrasi, laqad qata'a khawfal khatimah zuhural muttaqin wa ka'anna al musii'ina adh-dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil amman. Coba bayangkan. Orang-orang yang bertakwa saking takutnya kepada su'ul khatimah telah mematahkan tulang punggungnya. Demi menghindari su'ul khatimah, maksud mematahkan tulang punggungnya, dia lama berdiri dalam sholat kepada Allah. Lama rukunya, lama sujudnya. Apa yang terjadi? Sakit pinggangnya. Itu ungkapan dari mematahkan tulang punggungnya. Membuat dia dirinya menderita untuk bisa lolos, untuk bisa terhindar dari su'ul khatimah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Maka kenapa ahli maksiat, orang-orang zalim, pelaku keburukan merasa aman dari su'ul khatimah dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya? Berfirman Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat 39. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ini orang-orang sindiran bagi orang-orang yang terus maksiat, terus dosa, enggak tobat, tapi husnudzon bahwa dirinya itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan terhindar dari su'ul khatimah. Allah menyatakan, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Apa kalian ini punya jaminan atas kami nih sampai hari kiamat? Ya, jaminan dari keamanan, keamanan dari azab mati dalam karena husnul khatimah, ada jaminan enggak? Innalakum lama tahkumun, kalian memiliki apapun ya untuk bisa kalian putuskan. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanya tuh kepada orang-orang yang berilmu, mengetahui siapa yang layak, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang layak husnul khatimah, siapa yang layak su'ul khatimah. Ya, jadi si jiwa, si hati kita akan mengkhianati diri kita dari kebaikan dan kebenaran. Di saat kita sedih, di saat kita terpuruk, di saat kita memperoleh musibah, harusnya diri kita dibawa oleh hati kita kepada Allah untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khianat malah diajak kepada kemaksiatan yang lebih besar. Coba perhatikan firman Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ini advis Allah kepada nabinya s.a.w. ketika nabinya mengalami bulian dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dihina, disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Segala macam hina. Sumpek enggak perasaan Nabi? Ya sumpek. Sempit, sedih, kecewa, tegang, takut. Allah tahu, tahu. Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sudruka bima yaqulun. Sungguhnya kami tahu bahwa hatimu sumpek mendengar ocehan mereka, omongan mereka tuh. Apa kata Allah? Fasabbih. Bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu dengan memuji Allah dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan. Ketika ada musibah, mendekat kepada Allah. Tasbih, tahmid, sujud. Itu yang jadi solusi. Tapi ahli maksiat hatinya mengkhianati dirinya. Ketika terpuruk karena ada musibah, kesedihan, penderitaan, harusnya diajak kepada Allah berkhianat. Diajak ke yang lain. Ah, lebih baik kita hang out, kangkau-kangkau. Kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Ya, sambil nyanyi-nyanyi. Sambil dielus-elus oleh perempuan-perempuan seksi yang murah meriah. Bahkan yang gratisan. Jiwa kita khianat. Lisan harusnya berzikir. Ini khianat. Malah bersenandung. Ketika sedih, yuk kita nyanyi. Nyanyi itu obat. Salah, keliru. Ya, inilah penjelasan yang menyatakan bahwa dosa dan maksiat akan mengkhianati pelakunya. Di saat dia butuh solusi. Malah dibawa kepada hal yang bisa menghancurkan diri. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, dan menyelamatkan kita dari su'ul khatimah, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna bi rahmatika min ahal jannah. Ya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga tanya jawab. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya langsung. Silakan bisa menghubungi nomor telepon di nomor 0228686237 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Sekali lagi, kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Kita mulai dari pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, dari Bapak Uus yang ada di Luwuk, Sulawesi Tengah. Pak Ustadz, kalau menghindari maksiat kecil, apa ada kiat-kiatnya? Jazakallahu khairan. Silahkan. Iya, Pak Us di Luwuk, Sulawesi Tengah. Barakallahu fiik. Kenapa nanyanya menghindari maksiat kecil? Ya, semoga sudah menghindari maksiat besar gitu ya. Ada kiatnya? Ada tentu saja. Ya. Pertama apa? Pertama, paksakan diri kita untuk menjauhi semua yang Allah larang. Baik yang dilarangnya itu karena haram ataupun sekedar makruh. Jauhi sejauh-jauhnya. Bagaimana caranya? Pertama. Pertama nih. Gaul dengan orang-orang yang soleh, yang hanya melakukan ibadah dan amal soleh. Jauhi kawan bergaul yang akan menyeret kita kepada maksiat kecil apalagi besar. Jangan ngumpul sama orang-orang yang lalai dari ibadah, yang kerjanya hanya ngerumpi dengan urusan-urusan tentang urusan dunia apalagi menggibahi orang. Pertama, gaul. Kedua. Jangan lupa belajar. Cari ilmu. Sebab ilmu itu hidayah. Hidayah irsyad dan hidayah taufiqah. Setelah tahu, kebaikan akan termotivasi untuk melakukannya. Setelah tahu itu keburukan, akan termotivasi untuk menjauhinya. Ilmu itu hidayah. Ngaji. Selain kita tahu informasi yang banyak yang manfaat, mana yang manfaat, mana yang mudarat, kita pun akan memiliki kekuatan, kemampuan, keinginan untuk menjauhi hal yang mudarat dan mengamalkan hal yang maslahat, yang manfaat. Itu yang kedua. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta agar Allah menjaga kita. Jangan sampai Allah membiarkan kita tersesat, apalagi Allah yang menyesatkannya. Baca sesering mungkin tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau hidayah untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan, fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat, untuk bisa meninggalkan hal yang mungkar. Baca tu sebanyak mungkin, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliha maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan bersihkan jiwaku. Karena dosa itu lahir karena jiwa yang kotor. Anta khairu man zakaha anta waliha maulaha. Engkau lah sebaik-baik pembersih jiwa. Engkau lah pelindung dan pemilik jiwa itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang ketiga. Keempat, pacu diri kita, dorong, paksakan diri kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, apapun bentuknya. Kebaikan oleh anggota tubuh kita, kebaikan oleh lisan kita, kebaikan oleh jiwa kita, kebaikan oleh harta kita. Oleh apapun yang kita miliki. Karena melakukan kebaikan memiliki setidaknya dua fungsi. Pertama, mengundang turunnya hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kedua, menjadi tameng atau filter dari segala macam keburukan. Keburukan itu seperti yang kita alami, banyak menggoda kita untuk melakukannya. Banyak penawaran untuk melakukan keburukan, karena rata-rata keburukan itu menyenangkan. Memiliki daya goda yang sangat tinggi. Kalau kurang filter, kurang tameng, kurang benteng pertahanan, bisa-bisa jebol dan akan mengikuti keburukan yang ditawarkan. Perkuat benteng kita dengan apa? Salah satunya dengan banyak melakukan ibadah dan amal soleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Pak Ustaz, apakah pena diangkat dari orang yang sudah pikun? Jazakallahu khairan. Silakan. Iya, wa jazakillahu khaira. Apakah pena diangkat dari orang yang sudah pikun? Yang dimaksud pena di sini adalah pena Pak malaikat pencatat amal, baik amal baik ataupun amal buruk. Semua kita ada malaikat pencatat kanan dan kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Dicatat. Sampai al-anin. Al-anin itu apa ya? Rintihan, merintih. Kalau umpah kita ada keluhan, ada sakit, kita suka merintih. Gitu. Dicatat. Karena itu ucapan mayal fidu min qaulin. Maka jangan merintih ketika sakit. Nah, ada malaikat pencatat yang menuliskan semua ucapan dan perbuatan kita. Kecuali dari tiga golongan manusia. Rufi al-qalam an thalathin. Diangkat pena dari tiga orang. Pertama, anin naim hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, apapun yang dia lakukan, yang dia ucapkan, enggak dicatat. Mungkin ketika tidurnya dia ngomong yang jelek, menghina, mencaci, gitu ya. Kata orang Sunda, gundam. Atau mungkin melakukan perbuatan yang dosa, tapi lagi tidur, ngelindur. Umpamanya lagi tidur, ya. Tiba-tiba dia menendang orang yang ada di sampingnya. sampai di orang itu terbangun atau sampai jatuh ke bawah terus terbangun kalau anak kecil nangis atau memukul. Tidak dosa, tidak dicatat. Karena tidak ada unsur, tidak adanya unsur niat dan tidak adanya unsur kesengajaan. Kedua, wa anin nasi hatta yadhkur, dari orang yang lupa sampai dia ingat. Kalau orang melakukan dosa karena lupa, maka tidak dicatat. Baik dosa itu karena meninggalkan perintah. Orang lupa tidak sholat. Ketiduran atau betul-betul lupa. Maka tidak sholat. Tidak dosa. Sampai dia ingat. Nah setelah ingat baru sholat. Walaupun sudah terlambat bahkan sudah di luar jam sholat. Tidak apa-apa. Lakukan. Sholatlah waktu ingat. Jadi dia tidak dosa karena melambatkan sholat dari waktunya karena lupa. Yang ketiga, wa anisabi hatta yahtalima, dari orang yang anak kecil sampai dia ihtilam. Dalam riwayat lain, wa anil majnun hatta yafiqa, dari orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Itu empat kelompok manusia yang tidak dicatat amal-amalnya. Orang yang tidur, orang yang lupa, orang anak kecil, dan orang gila. Nah, sekarang yang ditanyakan apa tadi? Pikun. Orang yang pikun. Apakah orang yang pikun dicatat amalnya? Dicatat. Kalau selama pikunnya dalam waktu-waktu tertentu ada ingatnya, ketika sholat dia ingat harus sholat, dia sholat. Kalau ternyata lupa, ya umpamanya nih, dikiranya ini belum zuhur padahal sudah zuhur, dia tetap saja santai tidak sholat gitu ya. Udah jam 4 baru ditanya, nenek sudah sholat zuhur? Kan belum waktunya, udah jam 4 udah lewat. Astagfirullah, baru gak dosa tuh. Atau melakukan sholat sebelum waktunya. Kadang-kadang yang pikun itu jam 11 sudah sholat duhur. Dikiranya oleh cucunya, oleh anaknya, dikiranya sholat duha. Tapi ke 4 rokat, kemudian zikir, kemudian sholat lagi 2 rokat. Nah sholat apa tadi? Duhur. Padahal belum waktunya. Lalu diingatkan, belum waktunya, nih sekarang baru jam 11. Digitukan itu bukannya nurut, terima kasih, nerima, oh anak kecil tahu apa kamu, baru kemarin sore sudah nyalah-nyalahin nenek. Sudah biarkan saja. Ya. Dan semakin kita keras, semakin dia tambah keras lagi di dalam membela apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Jadi orang gila ataupun orang yang lupa ataupun orang yang pikun, dia dicatat selama tidak pikunnya, selama kegilaannya itu sembuh. Sebab gila itu ada bermacam-macam. Ini menurut keterangan ahli jiwa, bukan pengalaman. Ada yang gila total gitu ya. Ada yang kadang-kadang ingat ya. Kadang-kadang normal, kadang-kadang kambuh. Ketika dia normal, dia dihisab, dicatat amal-amalnya. Jadi ketika normal, ada azan, oh tahu ini azan harus sholat. Dia sholat, wajib sholat. Dan ketika sholat, dia dipahalai. Ketika sholat, akhirnya tidak sholat. Dia dosa. Muncul lagi kegilaannya. Ketika dia gila, lalu azan, ya harus sholat, dia cuek. Maka tidak dosa. Ketika dia kambuh, kelihatan tuh umpamanya orang ketika bertemu dengan kita, nanya normal, assalamualaikum, dari mana kemana, sehat ya, normal nyambung. Tapi ketika kambuh, ya dia ada daun disakuin, ada apa namanya kertas warnanya merah disakuin, itu dalam imajinasinya uang tuh, mang baso. Dibayar sama daun. Ditanya, mau kemana? Cuek aja. Itu lagi kambuh. Maka itu tidak dicatat. diangkat pena. Demikian juga nenek-nenek atau kakek-kakek atau kadang-kadang belum nenek, belum kakek sudah pikun. Kena, saya nggak tahu apakah pikun ini bahasa ilmiahnya terkena penyakit demensia Alzheimer atau tidak. Tapi gejalanya sama. Ketika pikunnya kambuh, maka dia diangkat pena. Ketika sembuh, maka dihisab. Kadang-kadang orang yang pikun itu nggak tahu siapa dirinya. Dan mungkin suaminya, istrinya dianggap orang lain. Anaknya mungkin dianggap orang lain. Ketika kambuh seperti itu, diingatkan malah mungkin marah. Maka pena diangkat. Tapi ketika sembuh normal biasa, maka dihisab. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar atau pemirsa yang akan bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menggunakan layanan telepon di nomor 0228686237. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Iya. Bibi saya qadarullah tidak bisa puasa waktu bulan kemarin tuh, waktu bulan Ramadan, sampai sekarang masih sakit gitu, sakit diabetes. Dan sakit apa? Diabetes, Ustaz. Oh. Diabetes. Kalau dan diabetes harus, memang gak boleh saum gitu, bahkan bagus. Nah, harus minum obat setiap hari, Ustaz. Iya. Ada kayak gitunya. Nah, apakah boleh dibayar dengan fidyah, Ustaz? Iya. Karena takut nanti gimana-gimana belum kebayar gitu, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Kenal suaranya Abu Ibrahim. Didin, tapi ngakunya kadang dari Ciamplas, kadang dari Cimahi, kadang dari Majalengka gitu. Nomaden. Iya, bibinya kena penyakit diabetes yang harus minum obat setiap hari, enggak boleh telat. Kalau telat nanti kadar gulanya naik umpamanya, ya. Apa gitu diabetes tuh? Ya katakanlah begitu. Apa atau apapun penyakitnya. Selain obat, coba atur pola makan. Hindari makanan yang mengandung gula. Nasi putih hindarkan. Kalau bisa gantilah dengan kentang atau dengan nasi hitam gitu. Gula harus di stop. Minum kopi jangan pakai gula. Jangan makan tepung-tepungan. Nasi atau makanan apapun yang dari tepung. Karena tepung itu nanti diubah menjadi gula. Gula menjadi lemak. Dan seterusnya begitu. Ah, itu nama bukan urusan saya. Tapi sekarang karena sakit gak bisa saum. Boleh. Apakah harus diqadha atau bayar fidyah? Tergantung. Kalau sakitnya nanti akan sembuh, maka bayar dengan qadha. Jangan dengan fidyah. Tapi kalau umpamanya tidak bisa diprediksi ini kapan sembuhnya. Gak tahu. Atau kata dokter ini gak akan sembuh-sembuh. Berdasarkan data. Berdasarkan teori kedokteran, data medis yang didapat gak akan sembuh-sembuh. Dan tidak boleh saum kapanpun. Sekali saum, kambuh, parah. Bahkan berisiko kematian, maka bayarlah dengan fidyah. Jadi kalau umpamanya bibi tadi, ya, tidak bisa dipastikan sampai kapan ini makan obat. Maka bayarlah dengan fidyah. Dan bukan di qadha, karena qadha masih belum bisa dipastikan kapan memungkinkan untuk qadha. Bisa seumur hidup. Bisa umpamanya mungkin kematiannya mendadak. Maka bayarlah dengan fidyah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Bapak Maizar Hakim di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kepada orang non-muslim, apakah bisa merusak akidah kita Ustaz? Mohon penjelasannya. Silakan. Iya, kalau ada orang yang mati, orang kafir mati, boleh enggak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Ya, ini dirinci oleh para ulama. Apakah innalillahi ini mengandung unsur doa atau tidak? Makna dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak mengandung unsur doa. Innalillahi sesungguhnya kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah jugalah kita akan kembali. Apakah ada unsur doa yang terkandung? Tidak, tidak ada. Itu yang pertama. Kedua, apakah kematian orang kafir ini musibah bagi diri kita atau tidak? Yang membuat kita harus bersabar. Kalau iya, iya. Sebab Allah berfirman tentang orang-orang sabar, alladzina idza asabat sumusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah, ya. Apakah kematian orang kafir menjadi musibah bagi kita? Tergantung. Kalau orang kafirnya, orang kafir yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin, maka bukan musibah, bahkan anugerah. Ya boleh kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab itu bukan musibah. Bahkan orang muslim, tapi ahli bid'ah atau yang jahat kepada, ada orang muslim, ngakunya Islam, dikatakannya Islam, mungkin suka sholat. Tapi pemahamannya liberal, pemahamannya umpamanya sekuler. Omongan dan tindakannya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin yang loyal, yang komitmen kepada Quran dan Sunnah. Kejahatannya sangat-sangat menyenangkan orang-orang kafir dan merugikan kaum muslimin. Ada yang begitu? Ada. Mati orang ini. Jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab bukan musibah. Tapi katakanlah arahal alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan orang-orang muslim istirahat dari kejahatan orang ini. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika dikabarkan ada orang ahlul bid'ah mati dan dia menyebarkan kebid'ahannya dan mengumandangkan bendera permusuhan kepada ahlus sunnah. Mati. Tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Sebab perkataan itu diucapkan ketika kita memperoleh musibah. Tapi dengan mengatakan alhamdulillahilladzi arahal muslimina minh. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin istirahat dari kejahatan orang tadi. Walaupun dia muslim, tapi muslim yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu bukan musibah, maka tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanyaan selanjutnya melalui line telepon. Silakan. Halo. Halo, ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rizky, Jawa Timur. Bapak Rizky di Jawa Timur. Silakan pertanyaannya, Pak Rizky. Oh, ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz. Saya ini mau menikah loh dengan seorang ufti baru hijrah gitu dari lembaga ribawi. Lah ini masalahnya ini keluarga besarnya ini nentang sunnah gitu. Gak, berarti ngelarang-ngelarang ngaji sunnah saya pertamanya. Terus ketika dinegosiasi akhirnya kitanya, sayanya gak apa-apa. Terus tapi kemudian timbul syarat baru, calon istri saya nanti ini kalau udah nikah gak boleh ikut-ikutan ngaji sunnah lagi gitu. Karena mungkin ya mereka masih fanatik ormas atau ya masih suka ngebid'ah gitu, kayak gitu. Kira-kira solusinya gimana? Syukran jazakallahu khair. Ya, afwan wa jazakallahu khaira. Pak Rizki di Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Dijamin bingung. Mau menikah dengan seorang akhwat yang baru hijrah dari mungkin dari bank konvensional. Keluar kemudian mencari kerja lain, menikah sama Pak Rizky ini. Tapi keluarganya menentang karena anti sunnah. Apa yang harus dilakukan? Apalagi umpama teman-teman syarat, bolehlah nikah, tapi nanti jangan dibawa-bawa ngaji. Itu intervensi mereka kepada urusan rumah tangga orang. Yang paling bertanggung jawab adalah suami terhadap istri dan anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Itu tanggung jawab suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketika tanggung jawabnya ini disia-siakan, termasuk dalam hal mengajar agama, disia-siakan. Karena intervensi orang lain, maka dosa si suami. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a ma ya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menyanyiakan tanggung jawab kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya. Di bawah tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Maka ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, maju terus pantang mundur. Menikahi wanita tersebut yang memang betul sudah hijrah dan menginginkan bimbingan ke arah yang lebih baik, makanya mau menikah kepada ikhwan yang sunnah. Dan jalankan otonomi, otoritas atas keluarganya sendiri tanpa intervensi dari yang lain, dari pihak lain. Bilang ke mereka, istri saya tanggung jawab saya, walaupun anak bapak, tapi saya yang lebih bertanggung jawab. Tapi dengan cara sebaik-baiknya, di momen yang sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, ya, tetap tanggung jawab. Tetap aja kita jalankan kewajiban kita, mengajarkan Quran Sunnah, menjauhkan dari bid'ah dan maksiat, tetap. Tapi itu dengan risiko. Apa risikonya? Risikonya adalah, ya akan baik hubungannya dengan mertua, dengan keluarga istrinya. Kalau kita mau bersabar dengan risiko seperti itu, silakan maju terus pantang mundur. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, riweh, rempong, ribet nih. Saya enggak akan punya otoritas sebagai suami ini. Nanti kalau saya ajak ke pengajian, wah langsung nanti diambil lagi oleh orang tua, oleh mertuanya. Enggak akan benerlah rumah tangga yang kayak begini. Saya tidak siap dengan risiko seperti itu. Karena nikah bukan hanya menyatukan dua person, dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Kita dengan istri akur, tapi dengan mertua, dengan antar orang tua, dengan besan juga enggak akur. Itu enggak akan enak. Kadang-kadang masalah dengan orang tua menjadi pemicu munculnya masalah suami istri. Seorang suami umpamanya menunjukkan kekesalannya kepada mertuanya. Apakah istrinya akan enak? Mas, yang kamu keseli itu orang tua saya, jangan macam-macam loh. Padahal tadi suami istri gak bermasalah. Kata suaminya, iya memang orang tua kamu, tapi bikin kesel. Orang tua kamu tuh nyebelin kayak begitu. Bisa berantem. Apa bisa rumah tangga seperti itu akan ada? Ya. Jadi coba Pak Rizky, ada dua alternatif. Maju terus pantang mundur dengan resikonya, atau mundur teratur dengan resikonya. Bikin list. Kalau maju terus, maslahatnya apa, madaratnya apa? Kalau mundur, maslahatnya apa, madaratnya apa? Bikin list, diinventarisir. Kalau saya jadi menikahi dia, manfaatnya ini, madaratnya ini. Kalau saya mundur, madaratnya ini, manfaatnya ini. Lalu bandingkan. Ambil mana yang manfaatnya lebih banyak, lebih besar dibanding madaratnya. Dan itu hanya Pak Rizky yang tahu, ya. Orang lain termasuk saya tidak akan tahu karena menyangkut karakter istri, karakter orang tuanya. Orang tua kita juga pasti akan terlibat, terus kekuatan kita, ketangguhan kita, skill kita dalam melobi, dalam menyelesaikan masalah. Itu semuanya berpengaruh dan hanya Pak Rizky yang tahu. Jadi saya menyarankan dua opsi tadi dicatat. Maslahatnya apa, madaratnya apa? Ambil mana yang maslahatnya lebih banyak dan madaratnya lebih sedikit. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.